majlis-majlis yang biasa diadakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya pada umumnya adalah majlis yang isinya tadzkir billah, isinya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, targhib dan tarhib. Imma bitilawatil Qur'an aw bima atahu Allahu minal hikmati wal mau'izatil hasanah wa ta'lim ma yanfa'u fid din. Bisa jadi berupa tilawatul Qur'an atau menyampaikan hikmah dan wejangan-wejangan yang baik serta ta'lim, pengajaran tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan majlis yang seperti ini, ikhwan fillah rahimakumullah, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai riyadul jannah fid dunya, taman surga yang ada di dunia. Kita kalau dengar taman itu, maka bayangannya tentu saja kepada sesuatu yang menyejukkan pandangan mata, kepada sesuatu yang bikin nyaman, tentram, nikmat. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi dari Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farfa'u." Apabila kalian melewati taman surga, maka singgahlah dengan senang. Duduklah di sana, istirahatlah di sana. Manfaatkan taman surga itu. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, hilaqud dzikr. Halaqah, halaqah dzikir. Apa halaqah zikir itu? Halaqah zikir adalah halaqah-halaqah yang senantiasa diadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang isinya tadzkir billah, mengingat Allah, targhib, tarhib, ta'lim. Ini halaqah zikir. Isinya ta'lim. Majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk singgah dengan senang di sana. Duduk manis di taman tersebut. Jangan sampai sia-siakan taman itu. Selama taman surga tersebut masih ada di tengah-tengah kita. Kita bisa belajar agama di dalamnya. Kita akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin. Apalagi syariat ini telah mewajibkan kepada kita untuk mempelajari agama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, hadis riwayat Muslim, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang dimaksud di sini tentu ilmu syar'i. Ilmu yang menyangkut perkara-perkara yang wajib yang kita diperintahkan untuk melaksanakannya, dan juga perkara-perkara yang haram yang kita diperintahkan untuk meninggalkannya. dan hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Ilmu yang menyangkut keyakinan sampai pada ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan muamalah, akhlak, adab. Bagaimana supaya kita menjadi seorang muslim yang berakhlak, seorang muslim yang beradab, seorang muslim yang perilakunya terpuji di hadapan sesamanya, di hadapan tetangganya, di tengah-tengah masyarakatnya. Seorang muslim yang mampu menjadi suami yang baik di hadapan istrinya, demikian juga seorang muslimah yang mampu menjadi istri yang baik di hadapan suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khusus memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada kita untuk belajar ilmu agama, memanfaatkan taman surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ikhwan fillah rahimakumullah, tidak ada hal yang sia-sia ketika kita meluangkan waktu untuk duduk di taman surga, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Meski kita lelah, meski harus menempuh jarak yang jauh, tidak sia-sia. Apalagi salah seorang imam salaf, Wahab bin Munabbih, seperti dikutip dalam kitab Faidul Qadir, beliau mengatakan, "Yatasya'abu minal ilmi asy-syarafu wa in kana sahibuhu daniyan." Dari ilmu itu akan lahir ketinggian, walaupun pemiliknya dari kalangan rendahan. Wal qurbu wa in kana qasiyan. Dari ilmu juga akan lahir kedekatan, walaupun pemiliknya berada di tempat yang jauh. Oleh karena itu, para ulama, para ahlul ilmi, itu sangat pas jika kita ungkapkan dengan kata-kata jauh di mata, dekat di hati. Meski kita berjauhan tempat kita dengan para ulama, tetapi ilmu mereka, bimbingan mereka dekat dengan kita. Maka ilmu itu, ikhwan fillah rahimakumullah, akan membuat dekat segala hal yang jauh, melahirkan kedekatan. Imam Ahmad sudah meninggalkan kita, Imam Al-Bukhari, Imam Syafi'i, para a'immah, kita tidak hidup sejaman dengan mereka. Tetapi ketika kita membuka lembaran-lembaran kitab yang menjadi karyanya, seolah kita dekat dengan mereka, seolah kita sedang berdialog dengan mereka, lembar demi lembar kitabnya itu dapat kita nikmati, ya. Luar biasa. Qala wal ghani wa in kana faqiran. Ilmu akan melahirkan kekayaan walaupun pemiliknya fakir. Wan nablu wa in kana haqiran. Ilmu juga akan melahirkan kemuliaan walaupun orangnya terhina di tengah-tengah lingkungannya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tujuan utama kita mempelajari ilmu agama adalah agar kita dapat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala basiratin, di atas basirah. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, inilah jalanku yang aku seru manusia ke jalan ini. Aku seru manusia kepada Allah ala basiratin, di atas basirah. Dan ibadah itu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, harus terkumpul di dalamnya tiga perkara, yaitu pertama mahabbah, kecintaan, yang kedua al-khudu, ketundukan, dan yang ketiga al-khauf, rasa takut. Suatu ibadah baru masuk dalam kategori ibadah jika di dalamnya ada tiga unsur ini. Ada unsur cinta, kemudian tunduk, dan rasa takut kepada yang diibadahi, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua ini tidak akan bisa didapatkan begitu saja, dirasakan begitu saja oleh seseorang, kecuali ketika dia memiliki modal ilmu. Ketika punya ilmu agama, lahir kecintaan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, dan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, faman kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Orang yang paling tahu tentang Allah, maka ia akan menjadi orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Allah menegaskan hal ini dalam Al-Quran. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, yang khasyah kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya itu, ialah para ulama, orang-orang yang alim. Karena mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang Allah, ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat di sini bukan ma'rifat ala sufi ya. Mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama akhwaf adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tujuan lain kita mempelajari ilmu agama itu adalah liraf'il jahl, untuk mengangkat kebodohan yang ada dalam diri kita. Li'annal jahla babun min abwabisyarr, karena kebodohan itu adalah satu pintu dari sekian pintu kejelekan. Bahkan di dalam kitab As-Sawarifu 'anil Haq, hal-hal yang memalingkan seseorang dari kebenaran, yang disebutkan di urutan paling pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan al-jahlu daun qatilun, kebodohan itu penyakit yang membunuh. Penyakit yang membunuh. Kemudian di dalam kitab Talbis Iblis, Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, i'lam anna babal a'zam alladhi yadkhulu fihi iblisun 'alan nas huwal jahlu. Fa huwa yadkhulu minhu 'alal juhal bi aman. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pintu terbesar yang melalui pintu itu iblis masuk ke dalam diri manusia adalah al-jahlu, kebodohan. Iblis itu akan masuk ke dalam diri orang-orang yang jahil bi'aman, dengan penuh ketenangan, tidak ada hambatan apapun. Kapanpun mau iblis bisa masuk ke dalam diri orang-orang jahil, merusaknya, membisikkan segala hal yang jelek kepadanya, dalam keadaan apapun. Sampai meskipun si jahil ini dalam keadaan ibadah, tetap iblis mampu masuk kepadanya. Karena ibadah yang dilakukan oleh orang jahil itu bukanlah suatu masalah bagi iblis. Tidak membahayakan. No problem. Take it easy. Siemaonan-onan gampang. Tetek. Iblis masuk ke dalam diri orang-orang bodoh dengan penuh ketenangan, tidak ada hambatan apapun, kapanpun bisa. Ya. Qala wa ammal alim fala yadkhul alaihi illa musariqatan. Adapun kepada orang yang alim, orang yang punya ilmu, orang yang giat datang ke majlis ilmu, maka iblis ketika akan masuk ke dalam dirinya, ini seperti orang yang mau mencuri di dalam sebuah rumah, ya. Atau seperti si pencuri yang mau masuk ke sebuah rumah. Dia harus cari waktu dan kesempatan yang tepat. Tidak bisa setiap saat. Cari momen yang pas. Iblis datang berkeinginan untuk masuk ke dalam diri orang yang berilmu, orang yang giat menghadiri majelis ilmu di waktu pagi. Ternyata dia, orang yang berilmu, orang yang giat menghadiri majelis ilmu itu, siap-siap berangkat bekerja. Kemudian sebelum bekerja ia membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Ia berangkat kerja dengan tetap tidak meninggalkan atribut syar'inya. Di tempat kerja pun ia selalu menjaga batasan-batasan syar'i. Kejujuran selalu dikedepankan. Dia tidak pernah berdusta. Iblis tidak bisa masuk. Wah, ini bukan waktunya. Kemudian iblis berpikir, kalau begitu saya akan menundanya sampai dia pulang kerja. Ketika dia pulang kerja, ternyata begitu iblis mau masuk, dia sedang siap-siap untuk berangkat ke majelis ilmu, mengajak serta anak dan istrinya. Dia lawan rasa lelah yang dirasakannya. Mentok lagi iblis. Bukan waktunya ini. Nanti malam dia pasti tidur. Iblis datang lagi di waktu malam, dan ternyata subhanallah, dia ini seorang alim, seorang yang semangat menghadiri majelis ilmu, hidupnya selalu dipenuhi dengan nuansa ilmiah. Dia bangun di waktu malam, dia sholat, bermunajat kepada Allah, memohon ampun, beristighfar, memohon perlindungan. Iblis pun tidak jadi masuk. Untuk itulah kenapa Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan bahwa iblis ketika akan masuk ke dalam diri seorang alim, maka seperti seorang pencuri yang akan masuk ke sebuah rumah. sabar menunggu kesempatan ya yang datang. Tidak bisa setiap saat. Pencuri itu gak akan bisa masuk kalau rumah itu dijaga dalam keadaan baik. Kemudian kata Ibnul Jauzi, waqad labbasa iblisun ala kathirin minal muta'abbidin biqillati ilmihim. Sungguh iblis telah menipu banyak orang yang justru gemar melakukan ibadah. Kenapa? Karena kurangnya ilmu agama yang ada dalam diri mereka. Kalau melihat kesemangatan ibadahnya luar biasa, ya. Tetapi itu bukan merupakan sebuah ancaman bagi iblis, ya. Karena ibadah yang dilakukannya tidak dibangun di atas ilmu syar'i, bimbingan yang benar sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, para ulama itu mengatakan jamalul ilmi islahul amal. Keindahan ilmu itu menghiasi amal. Amal itu akan nampak bagus, kualitasnya baik ketika dihiasi oleh ilmu. Ketika amal seseorang itu selalu baik dalam pergaulan sehari-hari bersama teman-temannya, di tengah-tengah keluarganya, di hadapan anak dan istrinya, ini menandakan bahwa hidupnya telah dihiasi dengan ilmu. Kalau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyatakan al-ilmu, ilmu itu adalah dasar dari semua kebaikan. Jadi semua kebaikan itu dasarnya adalah ilmu. Sedangkan semua kejelekan itu dasarnya adalah al-jahlu, kebodohan. Ketika seseorang melakukan perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, maka yang menjadi dasarnya adalah kebodohan. Dan setiap kali seseorang subhanallah menampakkan perilaku yang baik, akhlak yang baik, adab yang baik, maka dasarnya adalah ilmu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ilmu syar'i, ilmu agama adalah sesuatu yang dapat melindungi kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyimpangan, kesesatan, kebid'ahan, kesyirikan dan hal-hal buruk lainnya. Karena tidaklah seseorang itu jatuh terjerumus ke dalam penyimpangan, ke dalam kesesatan, kebid'ahan, kesyirikan, melainkan sebab awalnya adalah tidak punya ilmu. Dan ini seperti yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di surat Al-An'am ayat yang ke-119. Kata Allah, wa inna katsiran layudilluna bi ahwaihim bighairi ilmin. Sesungguhnya kebanyakan dari mereka itu menjadi sesat mengikuti hawa nafsunya, bighairi ilmin, karena tanpa adanya ilmu. Jadi mutlak, kalau kita ditanya apa sesuatu yang bisa membentengi kita dari berbagai macam keburukan sampai pada tingkatan kekufuran, jawabannya adalah ilmu syar'i. Ya. Ilmu syar'i. Tentu saja ilmu syar'i minal kitabi was sunnah wa fahmi salaf. Dari Al-Qur'an, dari sunnah dan pemahaman salaf, manhaj salaf. Asy-Syaikh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, man hada wan harafa 'anil manhajis salafi fala budda an yatanaqab. Siapa yang melawan dan menyimpang dari manhaj salaf, maka sudah bisa dipastikan dia selalu berbenturan, selalu kontradiktif. Pernyataannya kontradiktif, perbuatannya pun kontradiktif. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang mungkin dikenal dulunya ada dalam barisan ahlus sunnah salafiyun, tiba-tiba menyimpang. Lalu kita melihat kok banyak kontradiktifnya perbuatan-perbuatannya itu. Ini akibat dari melawan dan berpaling dari manhaj salafi. Siapapun yang berpaling dari manhaj salafi, maka bisa dipastikan ia akan mengalami kontradiktif ucapannya, perbuatannya, segala perilaku dan tindak tanduknya. Jadi jangan heran. Ikhwan fillah rahimakumullah, ilmu adalah cahaya yang akan memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa berjalan di jalur yang benar. Bisa membedakan antara keimanan, kekufuran, kemaslahatan, kemudian mafsadah, kebaikan dan juga kejelekan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan melalui firman-Nya, afamay ya'lam annama unzila ilaika mir rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Apakah sama antara orang yang mengetahui bahwa apa yang telah diturunkan oleh Rabbmu kepadamu wahai Muhammad sebagai sebuah kebenaran dengan orang yang a'ma, yang buta, tidak melihat itu sebagai sebuah kebenaran? Ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Ini namanya istifhamul ingkari, pertanyaan yang bernada pengingkaran. Tidak dijawab pun pasti semua faham. Dan itulah salah satu bentuk betapa tingginya, agungnya kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Satu sama lainnya saling berkaitan dan sangat mudah untuk dipahami. Karena kebenaran itu memiliki aura, seperti yang dikemukakan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal, fa inna 'alal haqqi nuron. Sesungguhnya kebenaran itu, atau di atas kebenaran itu ada cahaya. Mudah bagi siapa yang menginginkan kebenaran untuk mendapatkannya. Karena tidak ada hal yang samar. Ketika sudah datang kebenaran, kebatilan akan tersingkir. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka penting bagi kita untuk senantiasa menjaga majelis-majelis yang seperti ini, ya. Majelis-majelis yang dimuliakan, dihormati oleh para sahabat, para salaf, para pendahulu kita yang saleh. Kita tidak boleh meremehkannya. Kita harus mempertahankannya. Kita harus menjaganya. Karena inilah Riyadul Jannah, taman surga bagi kita di dunia. Taman surga kita bukan tempat hiburan semacam dangdutan atau tempat hiburan-hiburan lainnya. Nah, inilah taman surga kita, majelis ilmu. Di sini kita akan dididik dengan pendidikan-pendidikan iman, pendidikan tauhid, pendidikan keikhlasan, pendidikan adab, pendidikan akhlak, sehingga kita menjadi seorang muslim yang taqi, muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau berbicara tentang keutamaannya, maka sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam salah satu hadis yang tadi kita baca pun ada di situ keutamaan majlis dzikir, majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kata Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, wasuluqut tariq lil iltimasil ilmi yadkhulu fihi suluqut tariqil haqiqi wa huwa al-mashyu bil aqdam ila majalisil ulama wa yadkhulu fihi suluqut tariq al-ma'nawiyyah al-mu'addiyah ila husulil ilmi mithlu hifdhihi wa dirasatihi wa mudzakaratihi wa mutala'atihi wa kitabatihi wa tafahum bihi wa nahwi dhalika. Menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, ini masuk di dalamnya makna secara hakiki. Apa itu? Berjalan dengan kedua kaki. Kemana? Menuju majalisil ilm, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ulama. Menempuh suatu jalan, ini artinya secara makna hakiki adalah berjalan kaki, termasuk naik kendaraan, motor, mobil, sepeda, becak, bemo kalau masih ada, ya, atau kendaraan-kendaraan lainnya. Itu semua masuk dalam kategori salaka tariqan, menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu. Kalau tidak punya kendaraan, jalan kaki tidak masalah. Ada kendaraan, pakai kendaraan. Ya. Gak bisa jalan kaki bagaimana? Bisa dengan cara yang lainnya. Yang punya kendaraan, ayo mau ikut saya, kita ke majelis ilmu. Bisa kan? Ini secara makna hakiki. Ya. Dan kata-kata salaka tariqan, menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, ini juga kalau secara maknawi artinya adalah segala hal yang ilmu itu bisa diraih dengannya. Seperti apa? Menghafalnya. Menghafalnya ini termasuk menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu. Jadi orang-orang yang mondok tinggal di pesantren, dia menghafal, itu masuk dalam kategori hadis ini, salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu. Walaupun dia tidak jalan kaki dulu, tidak naik motor dulu, tidak naik mobil dulu, tidak naik beca dulu, dia sudah tinggal di pesantren, tetap masuk dalam kategori hadis ini. Dari sisi apa? Dia menghafal ilmu di dalamnya, mempelajarinya, mengingatnya, menelaahnya, menulisnya. Antum duduk di majelis ilmu, antum keluarkan pensil, ambil buku, antum catat faidah yang didengar, itu masuk dalam kategori salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, pahalanya apa? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Sekedar bermodal buku tulis dan pulpen. Murah ya akhi, 1000 pulpen. Buku tulis pun ada yang 500. Murah ya akhi, cuma bermodal itu antum duduk manis di majelis ilmu, antum dengarkan, itu masuk dalam kategori hadis ini. Yang keutamaannya adalah surga. Allah mudahkan jalan menuju surga. Subhanallah, Allah berikan kemudahan ini. Masjid dekat dengan lingkungan kita, setiap saat ada halaqah dikir, ada taman surga di sini. Jangan sia-siakan. Jangan antum pilih taman-taman yang lain. Ini taman surga, bukan taman bermain yang hasilnya hanya lelah dan bosan. Di sini tidak akan merasakan kelelahan dan kebosanan. Justru semakin dapat ilmu, semakin nikmat terus, semakin penasaran, ya, semakin tertantang untuk terus mendapatkan ilmu terus. Luar biasa kan? Karena ilmu itu tidak akan ada habisnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari pengetahuan itu hanya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Apa yang aku berikan kepada kalian dari ilmu itu hanya sedikit. Jadi apa yang tidak kita ketahui atau belum kita ketahui jumlahnya lebih banyak dari apa yang sudah kita ketahui. Maka tidak akan pernah habisnya majelis ilmu itu. Taman surga ini tidak akan pernah usang, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah rusak. Beda dengan taman-taman bermain, suatu saat akan mengalami kerusakan dan orang bisa bosan, nggak ada variasinya. Ya. Tapi taman surga tidak. Maka manfaatkan, ya. Manfaatkan dengan baik. Selama Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, masih bisa bernafas dengan lega, syukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Tos CF waktosna. Baik, sudah habis waktunya. Insyaallah kita cukupkan di sini. Ini betul pakai bahasa Sunda ya, bukan pakai bahasa Indonesia. Lihat. Enggak bohong. Ini betul-betul pakai bahasa Sunda. Baca kan? Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.